welcome. Welcome to jaringan Asante Komandan Elit. Hello, Halilora JR-nya Bunda 09. Bila mana Melon 09? Santai mau bikin aku gelisah. Gelisah tak berdaya, Kak Boy. Bapak mudanya 09 di bunga turun ke bawah. Hai, hai.